Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi syarrafa al-anam bi sahibi al-maqamil a'la. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Salatan nalqa biha rabbana yawma sarairi tubla. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa 'azzim 'ala 'abdika al-mujtaba wa habibika al-muntaqa sayyidi ahli al-ardi wa sayyidi ahli as-sama sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sayyidil mursalin wal anbiya wal 'arifin wal awliya wa 'ala alihi wa ashabihi arbabi siddiq wal tuqa التابعين لهم بإحسان إلى يوم اللقاء أما بعد الحمد لله atas limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengannya kita hadir, dengan kehendaknya kita hadir, dengan ketentuannya kita hadir, dengan takdirnya kita hadir, dan dihadirkan kita untuk dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk diampuni kita punya kesalahan dan dosa, untuk diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kasih sayang yang berlimpah. Bahwa mereka yang hadir di dalam majelis ilmu, mereka tidak luput dari rahmat yang Allah taala turunkan, tidak luput dari maghfirah yang Allah berikan, tidak luput dari istighfar para malaikat, bahkan mereka ikan-ikan dan burung-burung yang ada yang diciptakan Allah Ta'ala beristighfar untuk para penuntut ilmu yang hadir menuntut ilmu karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di malam ini kita akan lanjutkan pembahasan dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan disinggung sedikit nanti penjelasan tentang Al-Udhiyah atau bab berkorban. Sebelumnya kita baca hadisnya bersama-sama. Hadis yang ke-13, Al-Hadis Tsalitsa Asyarah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadis Tsalitsa Asyarah. عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم. حديث yang ke-13 diriwayatkan dari Zaidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang diberi kunyah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kunyah, dengan sebutan Abu Hamzah. Disebut beliau Abu Hamzah karena Zaidina Anas bin Malik ini dulunya seringkali memetik sayuran. Sayuran itu disebut dan dinamakan Hamzah, yang diambil dari kalimat Hamizah yang artinya fiha humudah, yaitu ada rasa kecutnya dan asamnya. Maka dinamakanlah beliau Abu Hamzah karena sering memetik sayuran itu, sayuran yang memiliki rasa kecut dan asam, namanya Hamzah, maka beliau disebutlah Abu Hamzah. Sayyidina Anas bin Malik, sering kali kita dengar tentang biografi beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Ibunya bernama Ummu Sulaim, ayahnya beliau bernama Malik. Ketika ayahnya wafat, Sayyidina Anas, ya, ibunya ini yang bernama Ummu Sulaim, dilamar oleh seorang sahabat yang bernama Abu Talha. Ini Abu Talha ketika melamar Ummu Sulaim, ibunya Sayyidina Anas, Ummu Talha, Abu Talha masih dalam keadaan musyrik. Lalu ibunya bilang, ibunya ini, wanita ini, Sayyidina Ummu Sulaim bilang kepada yang melamarnya, Abu Talha, yang saat itu masih musyrik, "Amma inni fika laraghibah wa ma mithluka yurad." Orang sepertimu ini lamarannya enggak pantas untuk ditolak, kata perempuan ini, ibunya Sayyidina Anas. "Tapi engkau ini masih kafir, masih musyrik, sedangkan aku ini seorang perempuan yang sudah muslimah. Jika engkau masuk ke dalam Islam, fadzalika mahri," katanya, "mahar saya itu cukup. Kalau masuk, kau masuk Islam, itu mahar saya. Ana enggak minta yang lain. Fadzalika mahri wala as'alu ghairahu." Itulah mahar saya dan ana enggak minta yang lain, kata Sayyidina Ummu Sulaim. Sayyidatuna Ummu Sulaim. Lalu Sayyidina Abu Talha pun masuk Islam, kemudian menikahi Sayyidatuna Ummu Sulaim, ibundanya Anas. Lihat perempuan di zaman Nabi, lihat wanita di zaman Rasul, pikirannya enggak ada dakwah, dakwah, dakwah, dakwah. Bahkan masalah pernikahan enggak ada pikiran kecuali dakwah. Bagaimana ini orang sampai masuk Islam? Kebetulan dia ada hati, ya, kepengen menikah dengan dirinya. Enggak ada ini kesempatan untuk mengambil dia menjadi seorang yang Muslim, masukkan dia ke dalam agama Islam, disyaratkan itu supaya laki ini ingin sekali menikahinya, maka disyaratkan cuma Islam aja, nggak ada yang lain. Agar murni niatnya dakwah lillahi subhanahu wa ta'ala. Ya, begitu perempuan wanita di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau adalah qudwah untuk wanita-wanita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana wanita kita pun dapat mempelajari, menelusuri jalannya beliau di setiap gerakannya, niat diniatkan untuk dakwah, dan banyak hal yang bisa dikerjakan dalam dakwah oleh seorang wanita dari umat Nabi. Kita sayangkan bahkan jika terdengar kejadian yang sebaliknya. Di zaman Rasul, seorang wanita dapat menjadikan orang kafir, orang musyrik masuk ke dalam Islam hanya karena ingin menikahinya. Di zaman kita, kita dengar, disayangkan sekali, seorang muslimah mau menikah dengan laki kafir, kemudian menjadi kafir hanya ingin menikah dengan seorang laki-laki, padahal Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'an, wal 'abdul muslimun wal 'abdul mu'minun khairun, apa dalam ayat itu, wal 'abdul mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum wal imra'atul mu'minah khairun min musyrikin, lupa ayatnya. Di dalam ayat itu Allah Ta'ala katakan, sungguh seorang hamba budak sahaya yang mukmin itu lebih baik daripada seorang yang kafir, walaupun menakjubkan. Dan begitu pun perempuan, seorang perempuan yang budak sahaya mukminah lebih baik daripada seorang perempuan kafir, walaupun menakjubkan. Apa aja yang menakjubkan? Apakah postur tubuhnya, kegantengannya atau kecantikannya, apakah hartanya, apakah karirnya di zaman sekarang, karir dijadikan perhitungan. Walaupun mereka menakjubkan, tetap yang namanya muslim atau yang namanya muslimah itu lebih baik dari segalanya, karena agama tidak bisa dibandingkan dan tidak bisa diganti dengan yang lain. Maka perempuan sahabiah ini, Sayyidatuna Ummu Sulaim, menjadi contoh untuk wanita-wanita umat Rasul sampai akhir zaman. Datang Rasulullah SAW ke negeri Madinatul Munawwarah, hijrah dari Mekah ke Madinah. Kita pernah dengar ceritanya, bahkan sering kisah ini diceritakan. Datang para wanita-wanita di kota Madinah, penduduk kota Madinah dari kalangan Ansar. Ketika Rasulullah datang ke negeri Madinah, mereka menyambutnya dengan tola al badru alaina, dengan qasidah, dengan pukulan rebana, yang tanda gembira mereka dengan kedatangan Rasul. Lalu setiap perempuan yang memiliki sesuatu, mereka menghadiahkannya untuk Nabi. Yang punya makanan, yang punya ini, yang punya itu, dihadiahkan kepada Nabi. Sayyidatuna Ummu Sulaim, ibunya Sayyidina Anas, perempuan miskin, perempuan fakirah, gak punya apa-apa, mengasih makanan bahkan gak punya untuk Nabi, apalagi perhiasan ataupun yang lain yang bisa dihadiahkan yang lebih berharga. Tapi yang beliau miliki seorang anak laki-laki yang bernama Sayyidina Anas. Dibawa anaknya masih kecil, berumur 10 tahun. Kemudian dia katakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, khudh hadha gulaman yakhdumuk. Wahai Rasulullah, ambillah anak ini agar melayanimu, membantumu. Lalu diterima oleh Rasul. Di saat itu umurnya Sayyidina Anas masih 10 tahun. Ada yang mengatakan riwayat yang lain bahkan kurang dari 10 tahun. Maka dari sejak itu Sayyidina Anas bersama Rasul, berkhidmat kepada Rasul, menyiapkan ini, menyiapkan itu untuk Rasulullah SAW, sampai Rasulullah wafat dan Rasul redha dengan Sayyidina Anas. Kata Sayyidina Anas, menceritakan pengalamannya sendiri bersama Nabi. Kata beliau di dalam hadis riwayat Imam Muslim, khadamtun Nabi asyra sini. Aku melayani Rasulullah 10 tahun. Karena Rasul di Madinah bermukim 10 tahun dan beliau berkhidmat kepada Nabi dari umur 10 tahun. Wafat Sayyidina Rasul, Sayyidina Anas umurnya 20 tahun. Khadamtun Nabi asyra sini, aku berkhidmat kepada Rasul 10 tahun. Kemudian beliau katakan, fama, ini yang menjadi tuntunan buat semua atasan, semua majikan, semua bos ketika dia muslim. Kata Sayyidina Anas, fama qala li syai'in fa'altuhu lima fa'altah, wa la li syai'in taraktuhu lima taraktah. 10 tahun aku berkhidmat kepada Nabi, kata Sayyidina Anas, enggak pernah dalam jangka 10 tahun itu enggak pernah Nabi mengatakan kepada aku ketika aku berbuat sesuatu, kenapa engkau berbuat begini, atau ketika aku tidak berbuat sesuatu, kenapa engkau tidak berbuat ini. Enggak pernah diucapkan begitu oleh Rasulullah. Bahkan kalau ada seseorang memarahi Sayyidina Anas ketika melakukan sesuatu kesalahan, Rasul mengatakan da'uhu in qaddarallahu ma qaddarallahu fa'al. Kata Sayyidina Rasul, biarkan anak itu, biarkan dia, yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala pasti akan terjadi. Beliau Rasul lebih berpasrah kepada Allah dan menyerahkan segala halnya kepada Allah, karena semua yang terjadi pasti dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Sayyidina Anas dibiarkan, enggak dihukum, enggak diberlakukan sesuatu balasan apapun dari Rasul, walaupun dia berbuat sesuatu kesalahan di dalam pekerjaannya. Di suatu saat Sayyidina Anas, sebagaimana beliau selalu melayani Rasul, beliau menuangkan air wudhu agar Rasulullah berwudhu. Wudhu Rasul, Rasulullah duduk, beliau berdiri di hadapannya, menuangkan air wudhunya. Lalu ketika itu diberikan wasiat dan pesan oleh Nabi kepada Sayyidina Anas. Kata Rasulullah, "Ala u'allimuka thalatha khisalin tantafi'u biha?" Tidakkah engkau mau aku ajarkan tiga perkara yang dapat engkau ambil manfaatnya? Kata Rasul, kata Sayyidina Anas, "Bala ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi." Tentu wahai Rasulullah, aku mau. "Bi abi anta wa ummi." Aku tebus engkau dengan ibuku dan ayahku. Ini ucapan mengandung kemuliaan. Kemudian kata Rasul, tiga perkara yang mau diberikan. Yang pertama, "Idza laqita ahadan min ummati fasallim alaihi yatul umruk." Yang pertama, jikalau engkau ketemu dengan salah seorang dari umatku, maka berikanlah salam kepadanya. Niscaya umurmu panjang. Niscaya umurmu panjang. Ini resep dari Nabi supaya umur panjang. Di zaman kita banyak di media-media massa, di dunia maya khususnya di Facebook atau yang lainnya, artikel-artikel yang berhubungan dengan tips agar umur panjang. Mereka bahkan meneliti wanita-wanita atau orang-orang yang ada di Jepang apa di mana itu, kenapa mereka umurnya panjang 90 tahun ya. Mereka menganggapnya umur panjang. Diselidiki, ternyata ada makanan tertentu yang mereka selalu jaga. Oh, ini ternyata makanan membuat umur panjang. Rasul sudah kasih resep ini dari dulu. Kalau ketemu dengan seorang muslim, mengucapkanlah salam. Ya tul umru, umurmu akan panjang. Lebih tahu mana tentang rahasia Allah Ta'ala? Umur rahasia Allah. Betul enggak? Umur rahasia Allah. Lebih tahu mana tentang rahasia Allah antara Nabi dengan orang peneliti-peneliti sekarang? Tentunya Rasulullah lebih tahu. Kalau Rasul mengatakan demikian, maka beliau yang hak. Jika ada seorang ada di zaman kita ngikuti apa yang dihasilkan dari peneliti di zaman kita, oh ternyata orang-orang di Jepang sana yang wanita-wanitanya khususnya panjang umurnya sampai 90 tahun rata-rata di antara mereka, ternyata makan makanan ini, dimakan oleh orang, dijaga, mati muda, mati muda juga. Emang ajarannya sampai di situ. Tapi Rasul punya resep lain, memberikan salam kepada orang yang orang muslim. Kata Rasul dalam hadis yang lain, "Salim ala man ta'arif wa ala man la ta'arif." Ucapkanlah salam, sampaikanlah salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang enggak kau kenal. Sampaikan salam. Nah, ini rasa pertama, apa nasihat pertama dari Rasul untuk Sayyidina Anas. Nasihat yang kedua, "Wa idza dakhalta baitaka fasallim alaihim yakthur khairu baitik." Yang kedua, jikalau engkau masuk ke dalam rumahmu, maka ucapkanlah salam kepada mereka, penghuni rumah, niscaya kebaikan rumahmu akan menjadi banyak. Berkah itu rumah ya, itu rumah, berkah. Apa sih berkah maknanya? Berkah disebut oleh ulama artinya ya, ziyadatul khair lima fi khair. Itu artinya berkah, tambahan kebaikan dalam sesuatu yang baik. Sesuatu baik, tapi Allah Ta'ala berikan tambahan kebaikannya. Itu namanya berkah. Itu namanya berkah. Sesuatu yang baik ditambahkan kebaikannya oleh Allah, maka tambahan kebaikan dari Allah disebut berkah dalam sesuatu yang baik. Maka ketika kita ingin rumah kita berkah, setiap kita masuk rumah kita ucapkan salam. Itu yang kedua. Yang ketiga, dan jangan terpengaruh dengan orang zaman sekarang ini juga. Kalau kita punya tuntunan, kita pegangan dari Nabi, insya Allah pegangan kita kuat. Ya, sekarang ada salam dua jari, salam satu jari, salam lima jari. Nah tuh besok ada salam 20 jari, bagaimana yang angkatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah udah kasih kita, Rasul udah kasih kita salam yang terbaik. Lalu kenapa kita ganti dengan salam-salam yang lain? Ada yang salam sepak bola, salam olahraga. Itu mereka biarkan, tapi kita punya pegangan. Kita punya pegangan. Boleh kita dengar dari mereka begitu, tapi kita gak ikut-ikutan. Kita punya ajaran yang lebih baik dari salam mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minimal assalamualaikum. Itu nasihat dan pesan Rasul kepada Sayyidina Anas yang kedua. Lalu yang ketiga, shalli salatad duha fa innaha salatul awwabin al abrar. Salatlah salat duha, sungguhnya salat duha itu salat para awwabin, salat para abrar, orang-orang awwabin, orang-orang yang selalu kembali kepada Allah dalam segala umur, segala perkaranya, segala urusannya. Mereka enggak meninggalkan salat duha. Dan orang yang maka salat duha itu sebagiannya menamakannya salat awwabin. Yang masyhur salat awwabin adalah salat antara maghrib dan isya, paling dikit 2 rakaat, paling banyak 20 rakaat. Tapi sebagian ulama menamakan salat duha disebut juga dengan salat awwabin. Di dalam hadis Rasul katakan likulli sulama minan nas sadaqah. Di setiap sendi-sendi dari manusia itu kulla yawmin, setiap hari ada sedekahnya. Sedekah sendi yang ada dalam diri manusia ada 360 sendi. Maka setiap sendi ini menuntut sedekah dari kita, pemiliknya. Artinya setiap hari dituntut kita untuk mengeluarkan 360 sedekah. Lalu Rasul menjelaskan amar bin ma'ruf sedekah, imadatul adza anit tariq sedekah, dijelaskan juga dalam hadis yang lain bertersenyum sedekah, at-tahlil sedekah, tahmid sedekah, tasbih sedekah, takbir sedekah. Kata Rasul cukup untuk membayar itu semua 2 rakaat yang kau kerjakan di waktu duha. 2 rakaat yang kita kerjakan di waktu duha itu membayar 360 sedekah yang harus kita keluarkan untuk 360 sendi. Maka dengan 2 rakaat terbayarkan itu semuanya. Itu pesan dari Sayyidina Anas, dari Sayyidina Rasul untuk Sayyidina Anas. Artinya dalam hadis ini apa nih? Dalam hadis ini maknanya beruntung kalau sering duduk dengan orang soleh, beruntung kalau sering duduk dengan orang alim. Kenapa? Karena selalu dapat tuntunan, selalu dapat petunjuk. Sayyidina Anas, ini baru satu riwayat yang beliau sampaikan kepada kita yang beliau dapat dari Nabi. Beliau itu meriwayatkan hadis sebanyak 2286 hadis. 2286 hadis. Ya. Ini salah satunya. 2286 hadis dan ini salah satunya. Dan berapa banyak yang beliau dapat dari Rasul itu berkah duduknya dengan Rasul. Dan begitu juga kalau kita duduk dengan para ulama salihin, berkah kita. Di dalam satu makalah ulama salihin mengatakan bahwa duduk dengan para salihin membuat hati terang, dan sebaliknya duduk dengan para talihin membuat hati gelap. Kemudian di dalam riwayat yang lain dari Sayyidina Anas, beliau mengatakan aku berkhidmat kepada Rasul 10 tahun, fama sabbani qat wa ma darabani darbatan qat wa lan taharani qat wa la abasa fi wajhi qat. Enggak pernah selama 10 tahun itu, kata Sayyidina Anas, beliau mencaci maki aku, beliau enggak pernah sekalipun memukul aku, enggak pernah sekalipun bahkan bermuka masam di hadapanku, dan enggak pernah ketika aku diperintahkan oleh beliau kemudian aku tidak segera melaksanakannya lalu beliau memarahiku, enggak pernah begitu. Jikalau seseorang memarahi aku, beliau akan mengatakan, biarkan orang itu, sungguhnya yang telah ditakdirkan Allah pasti akan terjadi. Enggak pernah Rasulullah berbuat hal tersebut, padahal membantunya selama 10 tahun. Ya, 10 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Nah, dalam jangka 10 tahun banyak hal yang terjadi antara Sayyidina Anas dan Rasul, namanya membantunya. Ya, tetapi enggak pernah Rasul ngomelin dia, enggak pernah mukul dia, enggak pernah, bahkan tidak tersenyum, bahkan apa, bermuka masam, cemberut, enggak pernah. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Sayyidina Rasul pernah berdoa untuk Sayyidina Anas ketika ibunya datang kepada Rasulullah, dan kemudian ibunya meminta doa kepada Rasul untuk Sayyidina Anas. Kata ibunya, wahai Rasulullah, ini pembantumu, pelayanmu Sayyidina Anas, doakanlah dia. Maka Rasul pun mendoakan, Allahumma akthir malah waladah, ya Allah, jadikanlah hartanya banyak dan anaknya banyak. Itu doanya Rasul. Lalu wa'atil umrahu, dan panjangkan umurnya. Doa Rasul. Waghfir dzambahu, dan ampuni dosanya. Dalam riwayat yang lain, wa'adkhilhul jannah, masukkan dia ke dalam surga. Masyaallah. Sudah pasti mustajab. Dibuktikan mustajabnya doa ini, doa-doa dari Rasul untuk Sayyidina Anas, maka Sayyidina Anas mempunyai anak. Ya. Beliau mempunyai anak 125 orang, dan itu laki semuanya. Nggak disebutin berapa biangnya, berapa istrinya. 125 anak, dan itu laki semuanya. Perempuannya berapa? Cuma 2. Yang artinya apa kalau laki semuanya? Lebih banyak lagi keturunannya ke bawah. Ya. Karena kalau perempuan kan anaknya nggak dinisbahkan kepada ayah perempuan itu, kepada ayah lakinya. Tapi ketika 125 laki semuanya, anak dari anak laki-lakinya ini akan kembali kepada Sayyidina Anas, karena dia kakeknya langsung dari pihak dari anak lakinya. 125 orang berkat doa Rasulullah SAW. Itu anaknya. Bagaimana dengan hartanya? Kan Rasul mengatakan perbanyak hartanya. Kata Sayyidina Anas, kebun kormaku setiap tahun 2 kali panen. Yang namanya korma setiap tahun sekali panen. Terus di zaman dulu, mungkin pada zaman sekarang bisa jadi banyak hal yang diperbuat dalam pertanian ini dengan teknologi yang ada. Bahkan sekarang padi aja bisa 4 bulan sekali panen. Dulu mungkin setahun 2 kali, bisa 4 kali sekarang setahun. Tapi kalau dulu yang namanya kebun korma, setahun sekali panen. Sayyidina Anas dengan berkat doa Rasul, setahun 2 kali panen. Artinya ketika setahun 2 kali panen, hartanya banyak kan? Setiap kali panen, kalau orang setahun sekali, dia setahun 2 kali, maka hartanya 2 kali lipat dari harta yang dimiliki oleh orang lain. Dan berkat doa Rasul. Ya, pada suatu hari, ini keramatnya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kebun, suatu hari penjaga kebunnya yang ngurus kebunnya beliau ngadu pada Sayyidina Anas tentang apa? Tentang hujan yang gak turun-turun. Ya, mereka mengandalkan air hujan. Hujan gak turun-turun lama. Ngadu ini penunggu kebunnya, pengurus kebunnya kepada Sayyidina Anas. Lalu Sayyidina Anas waktu itu datang ke kebunnya, ya, sedang mengunjungi kebunnya. Ketika dapat aduan begitu, Sayyidina Anas sholat 2 rakaat. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau katakan kepada tukang kebunnya, engkau lihat sesuatu di langit? Maksudnya awan, ada yang datang gak? Gak ada, sholat lagi 2 rakaat. Lalu setelah salam, engkau lihat sesuatu di langit? Enggak ada. Sebentar, ada. Nah, tiba-tiba datang awan. Awan datang, kemudian berkumpul di atas kebunnya Sayyidina Anas yang luas itu. Lalu kemudian tidak lama pun turun turun hujan. Kata Sayyidina Anas, coba ente lihat hujan dari mana sampai mana. Ketika dilihat, ternyata hujannya enggak melebihi pohon kebunnya. Cuman turun di atas kebunnya. Yang lain enggak kebagian kebunnya. Itu keramatnya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Dan itu terjadi di musim panas. Bukan musim hujan. Beliau hartanya diperbanyak dengan sebab berkat doa Nabi. Kemudian doa berdoa Rasul yang mengatakan wa'atil umrahu, panjangkan umurnya. Sampai berapa umur Sayyidina Anas sehingga punya anak sampai 125 orang? Beliau umurnya dalam satu riwayat 120 tahun. Beliau 120 tahun umurnya, dan sahabat Sayyidina Anas ini, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala ini, beliau adalah sahabat Rasul yang terakhir wafat di negeri Basrah, Irak. Ya, yang wafat terakhir dari sahabat Rasul di Basrah adalah Sayyidina Anas, karena beliau umurnya panjang. Ini sekelumit tentang riwayat Sayyidina Anas bin Malik. Tentunya banyak lagi yang berhubungan dengan beliau, tapi kita cukupkan sampai di sini. Sedikit mengambil tentang hal yang berhubungan dengan korban. Disebutkan di dalam kitab-kitab fikih, di antaranya kitab Bushrul Karim, tentang korban. Di antaranya pembahasan niat ketika seseorang membeli kambing kurban kemudian mau menyembelihnya, kapan niatnya? Disebutkan bahwa niat berkorban itu bisa dilakukan ketika menyembelih niat. Saya niat berkorban untuk diri saya, kalau buat dirinya, atau saya niat berkorban buat simpulan kalau untuk orang lain. Jadi ketika menyembelih, disitulah kita niat. Tapi boleh juga menyembelih niat ketika berkorban dilakukan sebelum menyembelih. Jadi sebelum menyembelih kita niatin, bahwasanya niat menyembelih hewan korban untuk diri saya atau yang lain. Itu kalau korbannya hukumnya sunnah. Tapi kalau korban yang kita lakukan hukumnya wajib, nggak perlu niat. Kita tidak tahu dari pelajaran yang lalu, pertemuan yang lalu, kapan itu korban jadi wajib. Di antaranya kalau dinadarkan hal korban yang sunnah, maka hukumnya jadi wajib. Dan kita sudah tahu lagi apa dampaknya kalau korban wajib dan perbedaannya dengan korban yang sunnah. Jadi kalau korbannya wajib karena nazar, maka tidak wajib diniatkan. Kenapa enggak wajib diniatkan? Karena kalau sudah dinazarkan dan jadi wajib, itu kambing bukan milik dia. Itu kambing bukan milik dia. Milik siapa? Milik fuqara masakin. Makanya enggak perlu diniatin. Ya. Tapi kalau kambingnya, kalau korban yang korban sunnah, itu kambing milik dia. Maka dia yang niat. Boleh juga mewakilkan niat kepada orang lain. Banyak di antara kita yang melakukan ini, yang kita mewakilkan untuk memotong hewan korban kepada si fulan. Kita minta sekalian niatin, nanti dia yang niatin. Ya, dia niat memotong hewan korban ini untuk si fulan. Ya, disebutin fulan yang mewakilkan niat tersebut kepada dia. Tapi kalau kita mewakilkan seseorang untuk niat berkorban untuk kita, yang diwakilkan harus orang muslim. Kalau orang kafir nggak bisa. Ya, kalau orang kafir nggak bisa, karena orang kafir bukan ahli ibadah. Yang bisa ibadah adalah orang Islam. Yang kedua, bukan anak kecil yang belum tamyiz. Ya, kalau anak kecil yang belum tamyiz diserahkan untuk berniat, maka tidak sah niatnya. Karena diantara sifat syarat sahnya niat, seseorang itu harus tamyiz, kecuali ada beberapa masalah dalam hukum fikih di mana seseorang yang belum tamyiz masih sah berniat. Penjelasannya di lain waktu insyaallah. Lalu yang perlu kita perhatikan di sini, ulama menyebutkan tidak sah seseorang berkorban untuk orang yang hidup kalau tanpa izinnya. Kalau tanpa izinnya, semisal saya beri kambing, kemudian saya niatin kambing ini korban buat fulan, buat si fulan, sahabatnya, temannya, atau ayahnya, atau untuk ibunya, masih hidup ibunya, atau yang diniatkannya masih hidup, itu enggak sah. Kecuali kalau dibilang dulu sebelumnya, ente mau niat korban nih buat ente, mau dibilang, iya gak apa-apa, jazakallah khair, ya. Itu berarti udah kasih izin. Dan dengan demikian baru dia boleh berkorban untuk orang tersebut. Kalau yang sudah wafat, begitu pula gak sah berkorban untuk yang sudah wafat, kecuali kalau ada wasiat. Kecuali kalau ada wasiat. Dari sini pentingnya kita berwasiat sebelum, selagi kita masih hidup. Orang kalau udah meninggal bisa wasiat gak? Gak bisa wasiat. Didatengin juga anaknya atau keluarganya, kabur ketakutan. Kalau kita berniat berwasiat, di dalam wasiat kita bilang, saya izin, dalam wasiat ini saya izinkan kepada siapapun dari keluarga saya atau orang lain yang ingin berkorban untuk saya setelah wafat saya. Maka kalau ada wasiat begitu, siapapun yang mau berkorban atas nama si mayit, untuk si mayit, sah. Tapi kalau gak ada wasiat, gak sah. Kalau gak ada wasiat, gak sah. Lain kalau hadiah pahala. Kalau seseorang berkorban, motong hewan korban, untuk siapa? Untuk dirinya. Tapi saya ikut sertakan pahalanya buat si fulan, buat si fulan, buat si fulan, itu gak apa-apa. Mau baik yang hidup ataupun yang wafat, walaupun gak ada wasiat. Tapi kalau berkorban untuk si fulan, ini korban, ini daging kambing korban siapa? Untuk almarhum ibu atau ayah, dulu belum pernah korban waktu hidup misalnya. Ada wasiat enggak? Enggak ada wasiat, enggak sah. Enggak sah baik untuk yang beli kambingnya ataupun untuk almarhum yang diniatkannya. Tapi ketika ini daging kambing setelah disembelih dan dibagi-bagikan kepada fuqara masakin, dapat pahala enggak? Dapat pahala. Dan pahala itu nanti yang nyampe. Begitu. Tapi pahala korban enggak? Karena itu bukan hewan korban hukumnya, itu hanyalah hadiah dan atau sedekah yang kita berikan kepada fakir miskin, ya. Dan pahala sedekah itu kita niatkan kepada orang yang sudah wafat. Dari segi itu, dari jalan itu, dari pintu itu sah dapat pahalanya. Tapi kalau dikatakan hewan korban, tidak sah memotong hewan korban untuk seorang mayit yang sudah wafat, untuk seorang yang sudah wafat jikalau tanpa ada wasiat. So, itu dari sekarang kita dibikin wasiat. Wasiat sunnah hukumnya. Jangan nunggu pas sudah mau ada tanda-tanda malaikat Israel datang baru bikin wasiat. Dan sekarang mau lagi sehat. Sunnah meletakkan wasiat di setiap malam di bawah bantal tempat tidur kita itu. Di bawah bantal kita disunahkan untuk meletakkan wasiat. Kita tulis wasiat di situ. Ente wasiat apaan maunya? Saya wasiatkan kepada keluarga saya hal-hal berikut. Satu, kalau saya meninggal bikinin 7 hari, bikinin 15 hari, bikinin 40 hari, bikinin 100 hari, bikinin 1 haul. Ya kalau hartanya pas lagi warisannya banyak dibikinin. Dan wajib dikeluarin harta warisan itu untuk ngerjakan hal-hal yang seperti ini. Itu didahulukan sebelum dibagi-bagiin oleh kepada ahli waris. Wasiat itu didahulukan. Sebelum bagi-bagi, wasiat untuk wasiat dikeluarin dulu. Begitu. Nah kalau misal, kan zaman sekarang ini zaman fitnah, ya kalau ada seseorang terkena, nauzubillah min dzalik, di antara keluarganya ada yang terkena pemahaman lain, oh nggak boleh yang namanya haul, yang namanya tujuh hari, yang namanya yang begitu-begitu datu, ya di antara keluarganya ada yang terkena itu, tapi dia nggak bisa bantah kalau ada wasiat. Kalau ada wasiat harus dijalankan, nggak bisa membatalkan wasiat itu karena pemahaman yang begituan menyimpang dari diri. Itu pentingnya wasiat, di antaranya wasiat tadi. Jadi kalau kita sudah wafat, ada orang yang berkorban buat kita, terbuka pintu. Ya, pahala korban sudah dapat, walaupun kita sudah dapat di dalam kubur. Itu sedikit tentang korban dan malam Senin yang akan datang, kita istirahat karena harinya hari Id. Ya hari Id kan hari Minggu, hari Ahadnya. Ya malamnya kita libur. Ya sebab banyak yang repot mungkin tentang pengurus masjid misalnya tentang Rasulullah Muhammad ngurusin kok hewan kurban dan lain sebagainya. Jadi kita liburkan di malam Senin yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا فقه أهلنا وقربتنا لنا في ديننا مع أهل القدر والثوى الذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزقي كل حلالا دائما وأخي الأتقياء علما نحظى بالخير ونقفى كل شر وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أصرفنا على الله أشرفنا فتب علينا توبة تكسير كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الرعات واغفر لوالدينا ربي ومولينا والأهل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا للمصطفى الرسول الله بكل سؤال صلى وسلم ربي عليه عند حبي وآله وصحبي عداد ضرس صحبي والحمد للإله في البدر والتناهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pengumuman untuk majlis mingguan majlis Adhiya Ulamin yang dipimpin oleh guru kita Kiai Khairul Bahri, pengajian malam Kamis bertempat di kediaman Saudara Bayu di daerah Halim, Jakarta Timur. Juga alhamdulillah pada malam hari ini streaming berjalan dengan lancar, dan untuk besok pengajian siaran langsung streaming yang diisi oleh guru kita pengajian kitab fikih, kitab kasih batus saja pada sholat maghrib di Masjid Darussalam Ponjol akan disiarkan langsung seperti biasa dan seperti malam ini juga. Dan alhamdulillah pada malam hari ini pengajian kita dihadiri oleh para orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak umur kepada mereka, memberi baik dan hari-harinya kemudahan dan keberkahan. Juga dengan guru kita selalu dalam keadaan sehat, afiat, banyak umur, dan selalu diberikan dengan kemudahan dan keberkahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, barangkali dari adik-adik atau orang-orang tua kita yang ingin mengikuti kurban melalui kolektif, bahwa alhamdulillah saat ini kita sudah mendapatkan 3 ekor, namun untuk yang keempat ini masih kurang 2 orang, jadi ada 5 orang. Barangkali dari adik-adik sekalian ada orang tuanya yang ingin berkorban melalui kolektif, ditunggu paling tidak tanggal 30 karena masih kurang 2 orang lagi. Mudah-mudahan apabila nanti kepada saat penyelenggaraan kita bisa menghadiri semuanya. Para ibu, para tetangga, para saudara, bila kita berkomunikasi, assalamualaikum.